Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah. Pendengar RRI yang berbahagia di mana saja Anda berada, pada kesempatan kali ini kita kembali dapat bertemu melalui udara dalam rangka menambah bobot keilmuan kita, menambah rahmah dan kekuatan jiwa yang telah diberikan Allah kepada kita dengan mendengar, mengkaji ayat-ayatnya, mentadabburi seluruh proses kehidupan ini agar lebih baik dan mengacu kepada nilai-nilai ketuhanan. Pada kesempatan ini kita akan membaca, mengkaji ayat surah Al-Baqarah ayat 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum ta'qilun. Maaf, la'allakum tattaqun. Dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, berfikir, supaya kamu bertakwa. Pendengar yang berbahagia, pada ayat 178 tadi Allah menetapkan kewajiban kisos sebagai sebuah tatanan hukum yang dapat memberikan rasa sejuk dan jaminan kebaikan, di mana pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kesetaraan dan adanya rasa maaf dalam penetapan hukum kisos ini adalah merupakan ketetapan Allah yang diberikan kepada makhluk. Dan orang yang tidak mau tunduk kepada ketetapan kisos ini akan mendapat azab yang sangat pedih. Maka di sini Allah pada ayat 179 ini dengan tegas mengatakan walakum fil qisasi hayat, ada jaminan kelangsungan hidup bagimu dalam sistem kisos ini. Ini dari segi filsafat hukum adalah cara berpikir yang sangat tinggi, di mana Allah mengajak kita berpikir di balik hukum kisos itu ada apa. Ada hayat, ada kehidupan, ada kelangsungan hidup yang merupakan kebutuhan setiap manusia. Saya ingin mengilustrasikan kepada kita bahwa ketika si A membunuh seorang pemuda B yang masih muda, maka dengan terbunuhnya si B, kalau seandainya dia hidup, mungkin dia akan punya cucu dan cicit. Ketika dia terbunuh, maka pupuslah atau terputuslah keturunan akibat terbunuh dan pembunuhan tersebut. Demikian juga si A yang membunuh. Katakanlah dia masih muda, sama-sama muda. Ketika hukum kisos berlaku kepadanya dan dia dibunuh, terputuslah juga keturunannya. Maka terputuslah kehidupan darinya. Nah, secara jelas dengan hukum kisos terjaminlah rasa kehidupan dan rasa aman dan keadilan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tapi Allah menyambungnya dengan ulil albab. Artinya apa? Kalau kamu tidak merenung, tidak berpikir, tidak mencoba mencari hikmah, kalau dalam bahasa modernnya, mencoba memfilsafatinya dengan koridor yang bersih, jiwa yang lapang, maka tidak akan nampak itu. Yang nampak itu tadi yang sangarnya saja, yang berdarah-bedarahnya saja. Nah, apalagi ayat ini ditutup dengan tattaqun. Kalau kamu melakukan menjalankan hukum kisos ini, akalmu pasti tercerahkan dan takwa pasti akan digapai, Takwa dalam apa? Takwa dalam proses kehidupan sosial. Bukan hanya pribadi di sini. Manusia akan merasa tenang bila dia berjalan sendirian di tengah malam yang gelap, di jam 2 malam misalnya, dengan bawa uang 1 goni. Tidak akan pernah dirampok dan dibunuh. Kenapa? Sang pembunuh akan merasakan, nanti saya juga akan dibunuh, nanti saya juga akan disalib, dan hukumnya sangat keras. Maka disitulah kehidupan. Tidak ada sebuah kehidupan yang sangat nikmat kecuali orangnya di dalam masyarakat itu merasa aman. Dia meninggalkan rumahnya aman, dia pulang ke rumahnya merasa aman, keluarganya merasa aman, anaknya merasa aman. Kalaupun dia mati besok, dia merasakan keamanan ditinggal ketika dia meninggalkan keluarganya. Subhanallah. Maka walakum fil qisasi hayat, ini adalah merupakan ya jaminan Allah kepada orang-orang Islam yang menerapkan syariatnya. Saya rasa demikian saja. Saya lempar kepada kawan-kawan untuk kita diskusikan bersama. Silakan. Baik, Ustaz Hanafi, yang di sini saya tanggapin satu wacana yang indah sekali. Kalau kita terapkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berpatokan kepada fikih realitanya sekarang ini gitu. Bilalah kita seorang muslim yang sekarang ini mengimani dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Islam, agama yang penuh memberikan solusi yang banyak, kedamaian dan sebagainya. Bahkan dalam tatanan kehidupan kita sudah diatur dengan qisas gitu. Kita nyatanya sekarang ini, kenapa ya Ustaz? Itu ya, orang takut dengan qisas itu sendiri gitu. Bahkan hilangnya qisas merajalela semua perbuatan yang biadab gitu. Apakah ini memang caman dari Allah? Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Kafirun dan zalimun. Apakah itu juga kita termasuk? Istilahnya yang jelas kita kan ngerti agama ini, gitu kan? Kalau masalah yang menegakkan hukum itu orang yang punya wewenang dan kuasa di dalam situ. Sekarang gini pertanyaannya, secara lihat realitanya ini kitanya gitu. Kita bagaimana kita? Kitanya gitu kan? Mungkin itu satu. Iya. Saya mencoba untuk melihat bahwasanya memang betul lah. Zolimun ini kan merupakan sebuah kegelapan. Jadi kata zulmah. Fasikun itu artinya fasaka, kerusakan. Kafirun artinya kata kafara, tertutup. Jadi ketika hukum qisas tidak dijalankan, gelaplah dunia ini, rusaklah tatanannya. Dia terdinding dari rasa kasih sayang Allah. Masya Allah. Jadi memang luar biasa dari segi kata-katanya. Nah, bila Anda pertanyakan itu, apakah kita termasuk dalam golongan ini? Wala'iyazubillah. Dengan ilmu kita lah kita lepas dari jerat-jerat zolim, fasikun, dan kafirun. Kenapa? Kita berusaha untuk menegakkannya. Dengan cara, minimal dengan ilmu kita, kita kembangkan wacana yang baik dalam penerapan syariat ini. Kita berusaha tidak terjebak kepada fasikun. Kenapa? Karena berusaha menjadi orang yang baik, tidak melancangkan tangan kita untuk membunuh orang, untuk mengambil harta orang. Berarti kita berusaha untuk lepas dari jerat fasikun. Kafirun, kita minimal mengimani secara akidah bahwa hukum ini adalah hukum yang terbaik, walaupun belum bisa kita jalankan. Karena dalam wacana fikih juga disebutkan yang paling berhak untuk menjalankan hukum ini adalah penguasa, bukan orang-orang. Jadi kita enggak boleh bunuh juga, Pak Ustaz. Enggak. Sebab ini mesti ada mahkamah yang dibuka khusus untuk ini dalam suatu pengadilan yang fair dengan bukti-bukti yang jelas dan menguatkan, dan dilakukan oleh negara dalam kapasitasnya sebagai pelaksana hukum. Sampai di Aceh sendiri itu pun tak ada nampaknya, Pak Ustaz ya. Kisos itu gak jadi, cemeti ada. Bertahap saya pikir akan muncul ke sana. Tapi itu saja buat orang udah takut. Aceh bebas judi, bebas prostitusi ya. Bebas prostitusi. Silakan Pak Ardi mungkin. Iya, mungkin saya ingin mencoba menambahkan dengan pengalaman pribadi yang pernah saya alami dahulu ketika belajar di Madinah nih, Ustaz. Jadi dosen saya pernah bilang, mengapa ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang qisas, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru ulul albab. Iya. Apa kaitan antara qisas itu sendiri dengan orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menggunakan akal sehatnya? Jelas bahwa antara qisas, menerima hukum qisas dengan ulul albab, dengan orang-orang yang menggunakan akal, ini kuat sekali. Artinya orang yang menegakkan qisas itu adalah orang-orang yang memiliki otak, begitulah bahasa kasarnya. Mafhum mukhalafahnya, orang yang tak menegakkan qisas itu orang yang tak berotak berarti. Begitu. Ini bahasa ininya, bahasa medannya lah ini ya begitu. Karena apa? Karena di dalam qisas itu sendiri ada hal-hal yang dapat diterima oleh akal manusia secara konkret. Maksudnya begini. Pada suatu ketika saya pernah bertemu dengan salah seorang seorang tentara lah katakan begitu, dan dia sedang umrah ke Madinah, dan dia mengatakan kepada saya, ketika itu kami sedang makan malam dan dia mencoba membuka kaji-kaji sambil ngobrol-ngobrol, dia bilang kepada saya, "Ustaz, bagaimana ini?" katanya, "hukum Islam ini mengapa begitu kejam?" Karena ada potong kepala, ada potong tangan, katanya ada yang disalib, ini kan kekejaman ini. Kalau ada suatu pembunuhan, masa dibunuh? Di sini kan hilang dua nyawa jadinya. Yang membunuh hilang, dan yang dibunuh juga hilang nyawanya. Maka saya katakan, "Bapak, Islam tidak hanya menjaga akal fikiran manusia, tetapi juga menjaga hati nurani." Macam mana itu maksudnya, katanya. Ketika orang tua bapak dibunuh di depan bapak, ya, atau istri bapak diperkosa di depan bapak kemudian dibunuh, coba jawab dengan hati nurani dan dengan akal sehat, saya bilang. Kira-kira orang yang membunuh itu tadi, atau yang memperkosa dan kemudian membunuh istri bapak itu, mau bapak apain? Spontan, karena itu mungkin di tanah suci, dia mengatakan, "Ya jelas saya bunuh." Ah, inilah, saya bilang. Inilah qisas itu tadi, saya bilang. Jadi qisas itu tidak hanya menjaga akal manusia, tetapi juga menjaga yang paling penting adalah nurani manusia itu sendiri. Artinya, ketika kita berbicara tentang qisas, maka yang berbicara di situ adalah hati nurani. Saya rasa tidak ada manusia yang ketika dibunuh orang-orang yang tercinta, orang-orang yang sangat dicintainya, kemudian dia tidak meminta agar yang membunuh itu dibunuh. Kecualilah mungkin setelah terjadinya proses yang begitu panjang, akhirnya ahlud dam misalnya atau ahli warisnya kemudian memaafkan. Itulah yang cerita. Tapi di awal itu pasti akan terjadi permintaan dari ahlud dam itu agar yang membunuh itu dibunuh. Begitu. Masya Allah, ini suatu dialog yang sangat baik dari Ustaz Ardi, ya, merupakan ya penguatan dari logika berpikir tentang qisas ini. Ya, pendengar yang berbahagia, satu hal yang sangat menarik sebagai kesimpulan kita, mari kita hidup dengan hukum Islam, bernaung di bawah kekuatan hukum Islam, berarti kita akan menjamin kelestarian hidup, kehidupan kita, agama ini bersih dan sempurna untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Hanafi Ismail, Ustaz Ferdana, Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Safiar dan juga Ustaz Ardi, mengucapkan terima kasih ala husni mutaba'atikum wa husni istima'ikum. Jangan lupa ikuti terus kajian tafsir ini pada setiap subuh jam 5.30. Kami akan bersama Anda dalam tafsir Sya'rawi. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.